sesali diri. Bangga janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena ketuanya. Hari itu bertakwalah, dalam hidup tak berguna. Hari itu bertakwalah, dalam hidup yang berharga. Di dalam kelebihan.